hari sama ku hati, baby, kau lepaskan penat hati ini. Hari Senin kau ada, hari Selasa ada, hari Rabu kan selalu ku tunggu. Hari Kamis love is real, hari Jumat I'm in love, hari Sabtu milik kita selalu. And I love you like I'm crazy. And I love you like happy Sunday. Bawa daku penuhiku, berilah diriku.